saja Nina Karina dijelita menggulung kasih cinta pertama yang tersurat hanya bisikan semalam. Kerasnya ombak mengusir pantai, memaksa pasir untuk berubah. Tidak hatiku, adakah hatimu? Walaupun pedih, tanpa pun nama malam gelita, tanpa rahasia hilanglah tahta. Tanpamu bisakah aku setia? Oh, Nina Karina, oh, lupakah dia? Cinta dan gelora kau ada untukku. Walaupun pedih.